Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berkumpul. Kita juga bisa bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini dan juga yang hari-hari sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita kemarin. Kita berhenti di masalah al-ma'asi ar-rukhsatu la tunatu bil-ma'asi ar-rukhas la tunatu bil-ma'asi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazul Kifli. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa ihtaraza asy-syaikhu bis-salati rubaiyati 'anil maghribi was-subhi. Fa innahuma la yuqsarani atau la yuqassarani. Qala ar-Rafi'i wa an-Nawawi bil ijma'. Wa ihtaraza asy-syekh. Ahlan Pak Jagat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa ihtaraza asy-syekh dan Syekh Abi Syuja ihtaraz. Ihtaraza itu mengecualikan atau bisuratir rubaiyah dengan kalimatnya as-surat rubaiyah. Kalau kita lihat teksnya kan, wa yajuzu lil musafiri qasru salatir rubaiyah. Disebut as-salatu rubaiyah, disebut dengan salat yang 4 rakaat, ihtaraza mengecualikan dengan perkataan salat rubaiyah, salat 4 rakaat, anil maghribi wasubhi, dari salat maghrib dan juga subuh. Fa innahuma la yuqsaran, salat subuh dan salat maghrib, la yuqsaran ay la yuqsaran, tidak dikosor salatnya. Jadi yang dikosor hanya salat-salat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat, yaitu zuhur, asar dan isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak dikosor. Qala Rafi'i wan Nawawi bil ijma', kata Imam Nawawi, kata Imam Ar-Rafi'i wan Nawawi dan juga Imam Nawawi, bil ijma. Jadi maghrib dan isya, maghrib dan subuh tidak dikosor itu ijma, kesepakatan. Kalau ada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i bersepakat, ya udah. Jadi enggak usah nungguin ijma. Imam Rafi'i dan Nawawi bersepakat dalam satu masalah madhab, ya udah berarti itu pendapat madhab. Bil ijma ini untuk menunjukkan bahwa bukan cuma orang kita yang sepakat, bukan cuma orang Syafi'i saja yang sepakat, tapi ijma semua orang sepakat tentang maghrib dan subuh itu tidak bisa dikosor. Lakin akan tetapi naqal al-Abbadi menukil an Muhammad bin Nasr al-Marwazi, menukil dari Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Muhammad bin Nasr al-Marwazi ini min ashabina, dari ashabu syafi'iyah. Kalau enggak salah Muhammad bin Nasr al-Marwazi ini penulis kitab Qiyam Ramadan. qiyamu Ramadan, riwayat tentang salat malam di bulan Ramadan. Apa namanya, kitabnya masyhur ya. Kitabnya itu menceritakan tentang bagaimana sholatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di Masjid Nabawi ketika malam-malam Ramadan. Jadi riwayatnya banyak dipakai oleh kitab-kitab ulama selanjutnya. Termasuk saya juga nulis sejarah tarawih. Banyaknya mengambil dari riwayat Al-Marwazi. Gitu. An Muhammad bin Nasr Al-Marwazi Al-Abbadi menukil dari Muhammad bin Nasr Al-Marwazi min ashabina, dari kalangan ulama ashabina, dari kalangan ulama kami, annahu, bahwasanya yajuzu qasr subuh, bahwasanya boleh mengqasr salat subuh ila rakaatin, menjadi satu rakaat, fil khawfi, dalam keadaan khawf. Dalam keadaan khawf itu boleh mengqasr salat subuh menjadi satu rakaat. Kemadhab Ibn Abbasin, seperti beginilah seperti madhab Imam Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Oh, jadi Sayyidina Ibn Abbas ternyata membolehkan qasr salat subuh menjadi satu rakaat. Tapi belum dicek nih ya. Saya belum ngecek madhab Sayyidina Ibn Abbas ini mengatakan gimana riwayatnya, di mana, saya belum cek. Ada gak yang punya ini? Yang ada footnote-nya biasanya ada tuh. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Qala, kemudian Syekh Abi Suja mengatakan ini menjadi syarat yang kedua. Wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhan. Enggak ada footnote-nya. Iya, di sini juga enggak ada. Biasanya kalau cetakan yang baru ada. Jadi apa namanya, ada penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah MHI. Syarat yang kedua orang safar boleh qasr salat, antakuna masafatuhu, jarak safarnya, masafatuhu, jarak, antakuna masafatuhu, yaitu jarak perjalanannya, sittata asyara farsakhan, itu 16 farsah. Berapa itu 16 farsah? Kita jelasin. Yushtarotu fi jawazil qasri, disyaratkan untuk orang boleh qasr salat, kaunus safari, safarnya, perjalanannya tawilan, itu haruslah perjalanan yang panjang. Yang panjang itu berapa perjalanan panjang? Wa huwa sittatu asyara farsakhan, yaitu 16 farsah. 16 farsah. Kama dzakarahu syaikhu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Suja. Berapa 16 farsah? Wa huwa thamaniyatun. Thamaniyatun wa arba'una mailan. Dia itu 48 mil bil hashimi. Maksudnya ukuran al-hashimi. 48 mil al-hashimi itu kalau 1 mil kira-kira 2 km, kan 1 mil kira-kira 2 km gitu ya. 2 × 40 kan 80. 8 × 2 = 16. Berarti 80 tambah 16 96 km gitu. Kira-kiranya gitu. Wa huwa thamaniyatun wa arba'una mailan, yaitu 48 mil atau sekitar 96 km. Tapi kalau konversinya Dr. Wahba Az-Zuhairi, jarak safar itu 16 farsa itu 89 km. Karena dulu kan disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam sabdanya, kata Nabi Muhammad, janganlah kalian qasr salat kecuali kalau kalian sampai 4 burud. 4 burud itu 16 farsah. 4 burut itu dikatakan oleh Nabi Muhammad min Makkah ila Usfan, dari Mekah ke Usfan. Ini nanti kalau lagi iseng buka Google Map. Buka Google Map, taruh satu di Masjid Nabawi, taruh satu di Masjidil Haram, karena Nabi Muhammad ngucapin itu ketika di Mekah, ketika Haji Wada. Ketika Fathu Mekah. Taruh satu titik di Masjidil Haram. titik lagi, cari di Asfan. Ain, Sin, Fa, Alif, Nun. Asfannya masih di Mekah. Asfannya masih di Mekah. Nah, itu jaraknya itu, kalau menurut Google itu 89 km. Gitu. Itu Google yang ngikutin Dr. Wahbah. Atau emang Dr. Wahbah ngikutin Google. Tapi kayaknya sih Google yang nggak ngikutin Dr. Wahbah. Dr. Wahbah juga nggak ngikutin Google. Karena kitab Dr. Wahbah yang Fiqhul Islami wa Adillatuhu, yang di dalamnya ada Maqais dan seterusnya, itu kan sudah ada jauh sebelum Google berdiri gitu ya. Kalau Google ya ngukurnya kan pakai jarak jarak digital gitu ya. Jadi itu 89 km kalau versinya Dr. Wahbah Az-Zuhail. Dan itu yang banyak dipakai. Termasuk saya pakai jarak safar itu 89 km hasil konversinya Dr. Wahbah Az-Zuhaili di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rafi. Wahia dan 16 farsah itu atau 48 mil itu arba'atu burdin, 4 burd anil farasikha. Ya ini yakni 4 farasikh. 4 farasikh. Wahia masirat, maksudnya 4 farasikh. Mungkin maksudnya satu farsah itu, satu burd itu 4 farsah gitu ya. Iya. Betul, satu burud itu 4 farsah. 4 burud ail farasikh. Wahia dan 16 farsah atau 4 burud itu masiratu yaumaini mu'tadilaini. Itu perjalanan 2 hari yang sedang. Maksudnya perjalanan jalan kaki pakai kendaraan unta itu sekitar 2 hari gitu. Sekitar 2 hari. Mu'tajilaini. Yaitu perjalanannya ringan, perjalanannya perjalanannya enggak terlalu cepat, enggak juga terlalu lambat. Biasalah. Unta itu kan punya standar. Supir bis antar provinsi itu saking seringnya dia ngantar penumpang, dia tuh sampai apal. Nih kalau kita jalan jam sekian, itu ntar nyampe rest area jam sekian. Nanti nyampe itu jam sekian gitu. Mereka tuh sudah punya standarnya sendiri karena emang sudah sering gitu. Nah, orang yang melakukan perjalanan juga sama dengan unta yang sudah terbiasa. Unta tuh kalau sehari itu jalan paling dari sini sampai sekian meter, sekian kilometer. Nanti dia tuh istirahat. Habis istirahat dia jalan lagi kira-kira gitu. Jadi perjalanan unta itu mereka sudah bisa kira-kira. Kenapa? Karena udah sering melakukan perjalanan. Nah, unta itu biasanya satu hari itu melakukan perjalanan 8 farsah. Satu hari perjalanan itu dari mulai pagi sampai sore, malam ngaso dia. Ntar besok pagi jadi 8 farsah. Jadi standarnya unta itu melakukan perjalanan satu hari 8 farsah. Kalau dikatakan safar itu 2 hari, ya 8 farsah kali 2. Ya berarti 16 farsah gitu. Itu standarnya. Sebagaimana ya tadi, orang kalau sering melakukan perjalanan gitu ya. Bus antar kota, antar provinsi itu supirnya udah hafal. Kalau jalan jam sekian, kita bakal nyampe di tempat ini jam sekian. Kira-kira begitu. Wahada dhabtu tahdidi ala roji. Dan standar ini, tahdid itu standar yang pasti ala roji menurut pendapat yang roji. Jadi 16 farsah itu standar yang memang betul standar. Bukan takriban, bukan kira-kira. Maksudnya kalau untuk dikatakan safar, ya perjalanannya harus 16 farsah secara pasti, tidak boleh dikira-kira. Maka itu agan 16 farsah itu dipanjangin gitu. Jadi apa namanya, jangan sampai kira-kira, tapi pasti sudah lebih daripada 16 farsah. Wal bahru kal barri, dan perjalanan laut sama seperti perjalanan darat. Walau habas syahurrih, walaupun dia ditahan oleh angin badai topan. Jadi maksudnya perjalanan 16 farsakh itu tetap sama. Jadi jaraknya itu 16 farsakh walaupun dia di laut. Dia di laut jadi lebih lama, Ustaz. Karena kan terhalangi angin. Iya, enggak ada urusan. Pokoknya jaraknya itu 16 farsakh. 16 farsakh itu di darat, di laut sama. Walaupun dia melakukan perjalanan laut, ya hitung dari mulai pelabuhan dia berangkat, dari rumah gitu ya, dari rumah dia melakukan perjalanan, kemudian sampai tujuan yang lewat laut berapa? Kan ada jalur laut ya. Kalau kita ke buka Google Map tuh, kalau kita deketin tuh di laut ternyata ada apa namanya itu jalur kapal gitu. Jadi kapal tuh jalur jalan sesuai dengan jalur udah ada tuh. Hitung tuh jalur kapal tuh berapa kilometer, 16 farsakh gitu. Walaupun di perjalanannya bisa makan 3 sampai 4 hari karena terhalangi oleh ombak, terhalangi oleh angin misalnya. Jadi sama saja. Qala Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi mengatakan huwa qal iqamati fil baladi min ghairi niyyah. Terhalangi oleh angin itu seperti iqamah di satu kampung. Sama kayak orang yang lagi jalan, terus jalannya dia berhenti di satu kamping, minggu iri niat, tanpa niat, jadi iqamah. Singgah tapi nggak niat iqamah, gitu. Jadi terhalangi orang kalau di laut kan, kalau ada angin, bukan kayak berhenti kita ngaso, bukan. Dia berhenti tuh berhenti bener. Gitu. Berhenti bener tuh dalam arti, ya udah deh nggak terusin perjalanannya. Bener berhenti, nunggu sekian hari sampai badai berhenti. Baru jalan lagi. Nah, berhentinya dia karena badai, karena angin kencang itu kata Imam Ad-Darimi seperti singgah di satu kampung tapi enggak niat iqamah gitu. Tapi enggak niat iqamah. Maka dia tetap sebagai musafir terus. Wa alam ketahuilah anna masafatur ruju' ila tuhsab, bahwasanya jarak pulang itu tidak dihitung. Jadi yang dihitung itu jarak berangkat. Gitu. Pulang enggak dihitung, pulang dihitungnya pokoknya kalau masuk kampung selesai juga masa safarnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan sampai rumahnya, termasuk Imam Taqiyuddin Al-Hisnin yang bilangnya sampai rumah. Jadi yang dihitung itu perjalanan berangkat dari mulai rumah sampai tujuan. Nah, ketika pulang dari tujuan ke rumah enggak dihitung gitu. Jadi hitungannya cuma sekali jalan gitu. Karena kalau nanti pulang hitungannya tuh nanti ya dia masih musafir nanti sampai rumahnya. Wa alam anna masafatul ruju' ila tuhsab. Falau qasada maudian, kalau seandainya dia qasada maudian, dia bermaksud untuk mendatangi satu tempat, ala marhalatin, dalam satu perjalanan, marhalah itu satu perjalanan, biniyatin ayyukim. Niyatin ayyukim apa ala yukim? Fif, di kitab ente. Ala yukim apa ayyukim? Ini penting nih. Kalau nanti ini beda, ada yang beda. Ada ayyukim, ala yukim. Falau qasada maudian, kalau seandainya dia menuju satu tempat, ala marhalatin dalam Allah. Ala marhalatin dalam satu tempat nih. Nanti kita artiin dua-duanya. Soalnya di teks saya itu enggak ada la-nya. Bisa jadi ini yang salah. Jadi dia punya tujuan ke Malang. Allah yukim. Allah yukim. Ada la semua di sini, enggak ada. Katakanlah dari Jakarta dia ke Malang. Nah, di tengah-tengah antara Jakarta dan Malang, dia singgah di Semarang, di tengah-tengah. Semarang tuh enggak tengah-tengah. Cirebon lah. Cirebon tuh kan udah lewat safar. Ya, jadi di tengah-tengah dia meniatkan falau qasada maudian ala marhalatin bi alla biniyatin alla yuqim, dengan niat untuk tidak iqamah, falaisa lahu ayaqsur. Gitu. Maka dia tidak boleh untuk mengqasar salatnya. La dhihaban wala iyaban. Nah, kan jadi enggak enak kalau ada la-nya. Falau qasada maudian ala marhalatin biniyah. Biniyatin alla yuqim, falaysa lahu ay yaqsir la dhihaban wala iyaban. wa inna lahu masyaqqata marhalataini la yusamma tawilan. Nah, makanya lebih enak nih kalau di apa namanya, lahnya tuh dihapus, karena kan konsekuensinya itu falaisa lahu ayaksir, maka dia nggak boleh mengkosor. Justru kalau dia punya tujuan kemudian singgah di satu tempat yang dia nggak niat kosor, yang dia nggak niat iqamah, berarti kan statusnya masih safar. Kalau masih safar berarti boleh. Ini mungkin maksudnya ala marhalatin biniyatin ayyukim, dengan niat dia iqamah di situ. Dari mulai Jakarta berangkat ke Malang, ternyata di Cirebon ketemu teman. Nah, kata temannya, lu gak usah ke Malang, lu di sini aja Cirebon. Di Cirebon tuh ada kerjaan. Lu kan nyari kerja ke Malang. Nah, daripada jauh-jauh di sini aja, di sini ada kerjaan buat lu gitu. Akhirnya dia niat iqamah di Cirebon. Kalau sudah niat iqamah di Cirebon, falaisa lahu ayyaksir, maka dia udah enggak boleh kosor lagi karena udah niat iqamah. Karena dalam mazhab Syafi'i syarat kosor juga harus ada niatnya, nanti dibahas. Dia niatnya udah iqamah, falaisa lahu ayyaksir. Dia tidak boleh mengkosor, la dhihaban, perginya udah enggak boleh begitu. Wala iyaban, dan juga pulangnya gitu. Karena dia udah niat kosor. Wa inna lahu masyaqqatun masyaqqatu marhalataini, walaupun dia ketika perjalanan itu mendapatkan kesusahan marhalataini, seperti dua kali perjalanan, la yusamma tawilan, tidak dianggap sebagai perjalanan yang panjang. Enaknya la-nya dihapus karena falaisa lahu ayyaksir gitu. Wa'lam, ketahuilah, aidan, bahwasanya annahu labudda lil musafiri, bahwasanya haruslah bagi seorang musafir, min rabti qasdih, dia mengikat tujuannya, bimaudiin ma'lum, dengan tujuan yang tertentu, dengan tujuan yang jelas. Jadi tidak boleh seorang musafir mau kemana mas, gak tahu nih, kita jalan aja lah, pokoknya searah mata angin gitu. Kemana angin berhembus, disitulah aku berjalan. Ah, itu nggak bisa. Harus diikat dengan tujuan yang jelas. Mau kemana nih? Mau ke Makassar. Mau kemana? Mau ke ujung Pandang. Mau kemana? Mau ke Palembang. Mau ke Malang. Mau ke Madura. Mau ke seterusnya. Gitu. Jadi harus jelas untuk menentukan jarak minimal safarnya itu. Gitu. Jarak dari tempat dia berangkat sampai tujuan, sampai gak tuh jarak kosor. Fala yaksirul ha'imu, maka tidaklah boleh mengkosor siapa? Al-ha'im. Al-ha'im itu orang yang enggak punya tujuan, enggak jelas tujuannya kemana. Wa in tala safaruhu, walaupun safarnya panjang. Jadi walaupun dia berjalan sampai sekian hari, tapi kalau enggak jelas tujuannya begitu ya, seperti orang yang mencari suaka, kan gitu. Naik perahu, naik kapal, mau kemana? Tujuannya mau ke Australia gitu. Australia ternyata maksudnya tujuannya enggak jelas. Pokoknya singgah di tempat yang pulau yang ada orangnya, kita singgah nyari suaka. Akhirnya enggak jelas, mampir di Australia enggak diterima, terus ke Selandia Baru terus dan seterusnya enggak pernah diterima. Itu namanya haim, orang yang tidak punya tujuan. Jadi enggak jelas jalannya. Maka orang seperti ini tidak mengkosor sholat. Wa in tala safaruhu, walaupun safarnya tawil, walaupun safarnya panjang. Wa yusamma hadza aidan, ini juga yang disebut dengan istilah rakibut ta'asif. Rakibut ta'asif. Ini istilah rakibut ta'asif itu yaitu orang yang melakukan perjalanan tanpa tujuan begitu ya. Ya. Jadi yang tadi Viv itu teksnya Ayyukim Shadzul Kifli, bukan Adlayukim, karena di sini falaisa lahu ayaksir, maka tidak boleh mengkosor. Tidak boleh mengkosor itu bagi orang yang iqamah, yang mukim gitu. Far'un, cabang masalah. Nawa masafat al-qasr thumma nawa ba'da khurujihi annahu in wajada fulanan raja wa illa madha fal asahu ayyatarakhas ma lam yalqah, Nawa, seseorang berniat masafat al-qasri. Seorang berniat untuk masafat al-qasri. Berniat jarak safar. Jadi jarak niat perjalanannya sudah jauh. Sampai 89 km lebih. Nawa masafat al-qasri. Thumma nawa ba'da khurujihi. Kemudian setelah dia keluar, dia berniat. Annahu bahwasanya in wajada fulanan. Kalau dia menemukan fulan, temannya atau saudaranya atau kerabatnya atau adiknya atau kakaknya, roja. Jadi dia mau kemana nih? Mau ke Makassar. Gitu. Emang mau ngapain? Mau nyari fulan. Pokoknya ntar kalau fulan udah ketemu, kita balik. Gitu. In wajada fulana roja. Wa illa, tapi kalau tidak ada fulan, tidak ketemu fulan, madha, dia akan terusin jalannya. Fal asahu, maka pendapat yang paling sahih, annahu dalam masalah ini orang tersebut, annahu yutarakhasu ma lam yalqah, dia itu tetap diberi keringanan, ma lam yalqahu, selama dia belum bertemu fulan tersebut. Jadi dia tetap dikatakan musafir, boleh jamak, dia juga boleh qasar salat, selama dia belum bertemu. Nanti kalau dia ada ketemu, dia pulang, tidak lagi diberi keringanan. Fa'idha lakiyahu, dan kalau dia ketemu orang tersebut, kharaja anis safari, dia keluar dari status safar, musara mukiman, kemudian dia jadi orang yang mukim. Walau nawa masafat al-qasri, kalau dia niat jarak safar, dia niat, udah niat jarak, maksudnya niatnya dari awal udah mau ke tujuan, yang tujuannya itu udah melewati jarak safar. Thumma nawa ba'da khurujihi, kemudian dia niat, annahu idza wasala, kalau saja dia sampai baladin, idza wasala bi baladin, kalau dia sampai abalada kadza, annahu idza wasala balada kadza, kalau dia sampai pada kampung atau ke desa tertentu, balad itu kan negeri ya, balad itu negeri, wal baladu wasta tariq, dan kampungnya itu ada di tengah-tengah apa namanya perjalanan. Aqama arba'ata ayyamin, dia niat untuk iqamah 4 hari di situ. Fa aktsar, atau lebih. Jadi dia sudah niat tujuannya tertentu, begitu ya. Tujuannya jauh lewat dari jarak safar, kemudian setelah dia keluar, dia niat kalau dia sampai pada kampung tertentu dan kampung itu ada di wastat tariq, di tengah jalan. Artinya antara tujuan dia dengan berangkat, kampung tersebut ada di tengah-tengah. Dan dia niatnya aqama arba'at ayyam. Dia niatnya mukim 4 hari. Fa'aksar, atau lebih, bahkan lebih. Fa'in kana min maudi'i khurujihi ila maqsidi thani. Kalau seandainya dari tempat dia keluar, fa in kana min maudhi'i khurujihi, kalau seandainya dari tempat dia keluar, ilal maqsidi tsani, sampai ke tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua itu kampung yang di tengah ini, apa namanya, kampung yang di tengah, apa, antara tempat berangkat dan tujuannya. Kan al maqsidil awal, tujuan awalnya sono, jauh, katakanlah tadi Malang. Nah dia niat singgah di Cirebon, dan niatnya itu iqamah, malah mukim 4 hari di Cirebon, begitu ya. Mukim di Cirebon, begitu. Dia niat di Cirebon. Kalau seandainya maudhi in kana min maudhi khurujihi ila al-maqsidi, ini berarti Cirebon itu tujuan kedua. Kalau seandainya tujuan kedua, dari tempat dia berangkat, dari tempat dia keluar, sampai ke tujuan yang kedua, yaitu Cirebon, masafat al-qasri, itu jaraknya jarak qasar, turuh hiswa, maka dia diberi keringanan. Turuh hiswa, dia diberi keringanan. Wa in kana aqal, tapi kalau seandainya jaraknya itu kurang dari jarak safar, gitu ya. Dari Jakarta ke Cirebon jarak safar tuh. Tapi kalau dia kurang dari jarak safar, dari tempat berangkat sampai tujuan yang kedua itu yang di tengah-tengah jalan, in kana aqal, kalau itu kurang dari jarak safar, turuh hisu aidon diberi keringanan juga alal asah menurut pendapat yang sahih, yang paling sahih Allah. Tapi enggak begini ya, dalam kitab Al-Majmu' ya nakan enggak dalam. Dalam kitab Al-Majmu' bukan Al-Majmu' Minhajut Talibin Imam Nawawi nyebutnya enggak begini. Justru Imam Nawawi mengatakan dalam Minhajut Talibin orang yang melakukan safar kemudian sampai kampung tertentu, baik itu dia tujuan awal atau tujuan yang kedua, kalau dia niatnya mukim dan mukimnya lebih dari niatnya lebih dari 4 hari, maka ketika sampai itu udah hilang status safarnya. Karena mukim itu kan dalam mazhab Syafi'i 3 hari. 3 hari itu dihitung dari mulai hari dia nyampe, bukan hari berangkat. Dari mulai dia hari nyampe. Kalau dia nyampe Senin, ya berarti dihitungnya Senin. Senin, Selasa, Rabu. Kalau dia niat lebih dari 4 hari, ketika masuk kampung tersebut, itu sudah hilang status safar. Kalau dia niat mukim lebih dari 4 hari, lebih dari 3 hari. Tapi kalau dia niat mukim, tapi nggak jelas berapa hari dia di situ, maka kan jaraknya sampai 18 hari. Dalam kita Minhajut Talibin gitu. Makanya dari kemarin saya baca ini agak bingung nih. Berarti Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, Imam Taqiyuddin Al-Hisni, mengambil pendapat yang berbeda dari Imam Nawawi. Mungkin Imam Ar-Rafi mengatakan demikian gitu ya. Tapi kalau Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam Minhajut Talibin, pokoknya orang yang niat mukim dimanapun itu, dan niatnya lebih dari 4 hari, lebih dari 3 hari, ketika dia masuk itu udah status safar udah hilang gitu. Karena dia sudah merubah niatnya menjadi mukim, dan orang yang mukim itu apa namanya 3 hari. Tapi kalau dia niat iqamah, niat singgahnya kurang dari 3 hari, dia masih status safar gitu. Statusnya masih safar. Kan ada orang yang singgah atau niat mukim tuh antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu berapa hari dia bakal singgah, ada orang yang enggak tahu. Nah, orang yang tahu berapa lama dia akan stay di situ, seperti orang bekerja dapat surat tugas dari hari tanggal 5 sampai tanggal 10 misalnya. Berarti kan 5 hari lebih dari 3 hari, maka ketika sampai hilang status safarnya. Otomatis sudah hilang karena dia sudah niat iqamah, iqamahnya lebih dari 3 hari. Tapi ada yang singgah di situ atau stay di situ, nggak jelas dia berapa hari. Seperti nungguin orang sakit. Dia dari Jakarta, dapat kabar orang tuanya, saudaranya, kakaknya kecelakaan di Semarang misalnya. Karena itu dia dari Jakarta singgah ke tujuan Semarang. Nah di Semarang dia kan nggak tahu berapa lama nungguin orang sakit. Nah, orang kalau dia nggak tahu berapa lama, itu jaraknya batasnya 8. Karena dulu Nabi Muhammad ketika Fathu Makkah, di Makkah itu sampai 18 hari mengkosor. Memang terjadi perdebatan gitu ya. Jadi seperti itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin. Berbeda dengan apa yang disebutkan oleh kitab Kifayatul Akhyar begitu ya. Mungkin ada yang terputus ya, mungkin ada yang jatuh nih, ada yang sakit nih. Wa in aqal gitu ya, wa in aqal maturukhisu atau. Tapi ini kalimatnya ayudan. Jadi ini agak aneh sebenarnya. Karena orang kalau sudah niat mukim dan iqamahnya lebih dari 3 hari, maka ketika sampai enggak usah nunggu 3 hari, ketika nyampe dia udah status sudah mukim. Itu kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam Minhajut Talibin. Kalau pulang kampung jarak 80 km. Nah, di kampung niat 5 hari enggak boleh. Ah itu tuh ya. Versinya Imam Nawawi bahwa kalau dia niat singgahnya atau niat stay-nya di situ lebih dari 3 hari, maka nyampe kampung tuh statusnya udah bukan musafir lagi. Jadi enggak usah nunggu 5 hari, 3 hari, pokoknya pas nyampe status safar udah hilang karena dia sudah niat untuk stay di situ lebih dari 3 hari gitu para fi. Bahkan ya kalau kita mau teliti lagi, ternyata kalaupun dia enggak niat berapa hari, nyampenya dia di kampung tuh udah status safar udah hilang karena kampungnya dia kan rumah dia. Jadi salah satu penyebab berhentinya safar tuh bukan cuman batas harinya batas harinya lewat, tapi juga dia masuk rumahnya. Nah, yang disebut rumah itu ada keluarga atau ada hartanya, kata Imam Nawawi Banten. Imam Nawawi Banten punya kitab Kasyifatu saja, beliau menyebut di situ yang disebut rumah itu ada keluarga atau ada hartanya. Maka kalau dia nyampe kampung ada keluarganya tuh, mak bapaknya ada. Maka di situ nggak perlu jelas berapa hari, dia udah nyampe rumah, status safar hilang. Jadi safar cuma di jalanan doang. Begitu. Oke. Mudah-mudahan paham Pak Rafi. Wa ayyakuna, satu lagi tanggungnya, syarat yang ketiga. Wa ayyakuna muaddiyan li sholati rubaiyati. Yaitu syarat yang ketiga, pertama safarnya bukan maksiat, yang kedua jaraknya 89 km. Yang ketiga, syaratnya muaddiyan li sholati rubaiyah, dia melakukan sholat zuhur dan asar itu muaddiyan di waktunya. Jadi bukan qada gitu ya. Wa ayyanuyal qasra mal ihram, dan juga dia niat sholat qasar ketika takbiratul ihram. Jadi syarat yang ketiga sholat zuhurnya, jadi kalau dia mau qasar zuhur, mau qasar asar, dia harus sholat di waktu zuhurnya, muaddian, adaan gitu di waktunya. Jadi bukan qada'an gitu. Hujjatu qawni sholatil lati tuksaru intaqdian, dalil bahwasanya salat yang dikosor itu harus dilakukan muaddatan, muaddatan itu di waktunya, lima marra minal adillah, sebagaimana dalil yang sudah lewat, dalil yang kita baca di pertemuan sebelumnya tentang apa, setelah dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 111 ada hadis sallaitu ma'a rasulillahi rakataini rakataini wa ma'a Abi Bakar rakataini wa ma'a Umar rakataini. Wa qala Ibnu Umar safartu ma'a Rasulillah wa Abu Bakar wa kanu yusalluna dhuhra wal 'asra rak'ataini rak'ataini. Jadi itu salatnya adaan semuanya gitu. Amal maqdiyah, sedangkan salat qadha, nah ini kita tangguhkan di hari besok aja ya. Al maqdiyah, jadi salat qadha maksudnya kita pernah ninggalin salat di waktu mukim, kemudian ketika safar nih di perjalanan kita mau qadha gitu. Apakah kodoknya 2 rakaat karena kita sedang safar, atau kodoknya 4 rakaat karena ketika waktu ninggalin kita bukan musafir tuh gitu. Amal maqdiyah, sedangkan salat qada insyaallah kita lanjut di pertemuan atau di apa namanya episode besok yang akan datang hari Rabu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah dan kesempatan untuk terus bisa mengkaji ilmu agama. Bagi para asatidz, bagi para tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan, saya mohon dikoreksi jika menemukan ada kekeliruan. Baik itu dalam bacaan, baik itu dalam penerjemahan, atau baik itu dalam penjelasan. Saya dengan amat sangat senang sekali jika menemukan atau mendapati koreksian tersebut. Sebagaimana saya sudah sering mendapatkan koreksian dari banyak teman dan juga guru melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Itu juga ya. Dalam Al-Ikna dengan makna yang serupa disebutkan Allah Yukim. Makanya agak bingung nih, biniyatin alla yukim falaysa lahu, maka dia tidak boleh dapat keringanan. Falaysa alla yukima, falaysa lahu ayaksir, maka dia tidak boleh mengqasar salatnya, la dhihaban wala iyaban. Maka agak bingung juga saya nih dengan kalimat adalahnya. Memang ada teks yang adalahnya, ada yang enggak adalahnya. Tapi kalau adalahnya begitu, ini perlu diperiksa lagi nih. Ala marhalatin biniyatin alla yukim. Karena dia niatnya tidak iqamah. Kalau dia niatnya tidak iqamah, maka sejatinya dia boleh qasar sholat. Kan gitu. Sejatinya dia boleh qasar sholat. Insya Allah di pertemuan besok kita perjelas lagi. Mudah-mudahan kita punya waktu dan kesempatan untuk mengkaji lebih dalam. Saya mohon maaf. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.